Konsultasi Syariah. Meninggalkan maksiat, apakah berpahala? Pertanyaan. Ustadz, kapankah meninggalkan maksiat bisa bernilai pahala? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Ada banyak latar belakang ketika orang meninggalkan maksiat. Dan seperti yang kita pahami, nilai yang didapatkan seseorang dari amalnya tergantung pada niatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Yang artinya, amal itu tergantung pada niatnya dan apa yang diperoleh seseorang sesuai dengan niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi seseorang ketika meninggalkan maksiat sangat beragam, tergantung dari niatnya. Berikut beberapa keadaan ketika seseorang meninggalkan maksiat. Kondisi pertama, meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah. Amal ini berpahala, bahkan termasuk amal yang nilainya besar. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulullahu idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'ah, fala taktubuha 'alaihi hatta ya'malaha. Fa in 'amilaha faktubuha bimithliha, wa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah." Yang artinya, Allah berfirman kepada malaikat, apabila hambaku ingin berbuat dosa, jangan kalian mencatatnya sampai dia mengerjakannya. Jika dia mengerjakannya, maka catat senilai amalnya. Namun jika dia meninggalkannya karena takut kepadaku, catat sebagai amal kebaikan. Hadis riwayat Bukhari. Dan dalil bahwa upaya ini terhitung sebagai amal soleh yang berpahala besar adalah hadis tentang naungan di mahsyar. Nabi SAW menyebutkan, ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah di padang mahsyar. Salah satunya, وَرَجُلٌ دَعَدْهُمْ رَأَةٌ ذَاتَ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. Yang artinya, lelaki yang diajak berzina wanita cantik lagi punya kedudukan, namun dia menolak dan mengatakan, saya takut kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi kedua, meninggalkan maksiat karena ingin mencari perhatian dari manusia. Mereka meninggalkan maksiat dengan harapan dipuji masyarakat. Tindakan semacam ini tidak termasuk amal soleh yang berpahala, bahkan bisa jadi dia berdosa. Karena meninggalkan maksiat termasuk ibadah dan dia riya dalam ibadahnya. Ibnu Rajab mengatakan, jika orang berkeinginan untuk maksiat lalu dia tinggalkan karena takut kepada makhluk atau riya di hadapan makhluk, menurut sebagian ulama, dia dihukum disebabkan meninggalkan maksiat dengan niat semacam ini. Karena lebih mendahulukan takut kepada makhluk dibandingkan takut kepada Allah, dan ini hukumnya haram. Demikian pula keinginan untuk dia riya di depan makhluk juga haram. Jika meninggalkan maksiat diiringi dengan niat semacam ini, maka dia dihukum untuk perbuatan meninggalkan maksiat ini. Keterangan yang lain disampaikan Ibnul Qayyim. Contoh yang kedua, seperti orang yang meninggalkan maksiat karena selain Allah, bukan karena Allah. Maka orang ini dihukum karena meninggalkan maksiat untuk selain Allah, sebagaimana manusia dihukum karena melakukan ketaatan untuk selain Allah. Karena meninggalkan maksiat termasuk amal hati, dan orang yang beribadah karena motivasi selain Allah, maka dia berhak mendapat hukuman. Kondisi ketiga, meninggalkan maksiat karena menjaga wibawa dan kehormatan. Tidak ada dosa dalam kondisi ini, bahkan bisa jadi berpahala jika ada tujuan yang dicintai Allah. Seperti meninggalkan maksiat karena khawatir terhadap maslahat dakwah. Ibnul Qayyim mengatakan, berbeda antara meninggalkan maksiat karena ingin dekat dengan manusia dan riya kepada mereka, dengan meninggalkan maksiat karena didasari rasa malu dan khawatir wibawanya jatuh di mata manusia, yang ini tidak dihukum. Bahkan bisa jadi diberi pahala. Jika di sana ada tujuan baik yang dicintai Allah, seperti menjaga wibawa dakwah, atau agar dakwah bisa diterima mereka, atau semacamnya. Kondisi keempat, meninggalkan maksiat karena tidak ada keinginan untuk melakukannya. Meninggalkan maksiat dengan kondisi semacam ini, tidak ada nilai dosa maupun pahala. Karena tidak ada amal apapun di sana. Kita tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak minum khamer, karena kita tidak terpikir untuk melakukannya. Syekhul Islam mengatakan, orang yang berkeinginan untuk maksiat, lalu meninggalkannya, ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi, dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, atau karena sebab yang lainnya. Jika dia meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka Allah akan mencatatnya sebagai satu amal yang sempurna. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis, catatlah untuknya sebagai kebaikan, sebab dia meninggalkannya karena keagunganku. Namun jika dia meninggalkannya karena selain itu, tidak dicatat sebagai maksiat, sebagaimana dinyatakan dalam hadis. Jika dia tidak mengerjakannya, jangan dicatat sebagai dosa untuknya. Sehingga semua makna hadis bisa saling mendukung. Kondisi kelima, meninggalkan maksiat karena gagal atau tidak memiliki fasilitas untuk bermaksiat. Misalnya, ada orang yang membuka situs gambar kotor, namun tidak berhasil melakukannya karena data habis, atau dia mengucapkannya, maka terhitung sebagai dosa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang empat jenis manusia, di antaranya, seseorang yang Allah beri harta, namun tidak Allah beri ilmu. Dia menghabiskan hartanya dan dia keluarkan hartanya pada tempat yang bukan haknya. Seseorang yang tidak Allah beri harta dan tidak pula ilmu, maka dia berangan-angan, andai aku punya harta seperti dia, yaitu kelompok ketiga, niscaya aku akan berbuat seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi catatan, mereka berdua mendapatkan dosa yang sama. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.